kemesraan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang dihempas sang ombak. Jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tingkah lakumu buatku putus asa. Kadang akal sehat ini tak cukup membendungnya. Hanya kepedihan selalu datang menertawakanku. Kau belahan jiwa, tega menari indah di atas tangisanku. Mencoba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang dihempas sang ombak. Jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tapi sampai cinta ini, semua kisah pasti ada akhir yang harus dilalui. Begitu juga akhir kisah ini, yakin ku coba bertahan sekuat.